Hadirin, kita sering berdoa untuk sesuatu yang kita inginkan di luar diri kita. Ingin ini, ingin itu. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh berdoa untuk memiliki hati yang bersih, untuk memiliki kemampuan menjauhi maksiat? Kadang-kadang kita hanya meminta yang di luar diri kita, yang jauh. Padahal hati ini harus kita minta kepada Allah, supaya memiliki hati yang khusyuk, pikiran yang jernih, kemampuan mengendalikan nafsu, agar tidak diperbudak keinginan. Kita harus minta agar kita tidak diperbudak syahwat, amarah, karena diri kita pun sepenuhnya dalam genggaman Allah. Kita tidak bisa berubah kecuali Allah yang mengubahnya.